Kita sambung semula kuliah kita tadi sampai kepada perkara yang ke-20, وَضَرَبَ لَهُمْ أَجَالًا. Seterusnya, وَلَمْ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. Tidak tersembunyi terhadap Allah apapun sebelum dia mencipta mereka, makhluk ni, dan Allah itu maha mengetahui apa yang mereka lakukan sebelum mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah amat mengetahui. Dia mencipta kita, dia tahu siapa kita dan apa keperluan kita, untuk jangka masa berapa lama kita nak hidup. Ada kes dia mati dalam perut ibu mak dia lagi. Ada kes dia selepas dilahirkan dalam tempoh terdekat. Ada kes sampai berpuluh-puluh tahun, hampir 100 tahun masih boleh hidup lagi. Wallahu alam. Ini adalah ilmu Tuhan. Takkan terlepas daripada pengetahuan ataupun ilmu Allah. Dan Allah juga maha mengetahui apa yang kita lakukan. Kita hidup di dunia ni setelah diberi peluang untuk hidup berpuluh-puluh tahun di dunia, Allah amat mengetahui dengan apa yang kita kerja buat kita harian. Allah maha mengetahui. Jadi maknanya pengetahuan Allah itu meliputi segala-gala yang berkaitan dengan kita maupun dengan sesiapa yang lain. Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Allah perintah mereka, makhluk Tuhan, supaya taat kepadanya, dan Allah larang mereka daripada melakukan perkara maksiat. Maksiat ni jadi cerai, perkataan maksiat ni. Orang Kedah kata cerai. Tak bisa lagi dah. Bukan bisa Indonesia, bisa kita. Maksiat ni makna derhaka kepada Tuhan. Kita derhaka mak bapak pun kita rasa besar. Bukan satu perkara kecil, perkara besar. Derhaka kepada pemerintah, perkara besar. Tetapi derhaka kepada Tuhan, tentulah lebih besar. Tentulah lebih besar. Siapa yang sanggup derhaka kepada Allah? Tak mungkin. Tak mungkin. Tapi kenapa pelaku-pelaku maksiat ni ramai sangat di dunia ni? Dalam keluarga kita pun kadang-kadang boleh berlaku maksiat secara terang-terangan tanpa segan silu melakukan perkara maksiat. Padahal dia buat maksiat tu bukan kerana kita tak nampak dia. Kerana kita tak nampak dia buat maksiat. Memanglah penglihatan kita terhad. Dia sebalik dinding dah tak nampak apa dah yang berlaku di sebalik dinding sana kan. Kita tak tahu. Tapi dia kena tahu yang dia sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maha berkuasa. Jadi kalau kita baca ayat Quran, apa dia? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu senantiasa memerhatikan. Jadi boleh tak kita bayangkan sewaktu kita buat maksiat tadi, Allah tengah duk tengok kita. Orang tak nampak kita, tapi Tuhan nampak kita. Dan Tuhan ni sifat dia maha berkuasa. Dia nak bertindak pada bila-bila masa mengikut kehendak dia. Dengan bidang kuasa yang ada pada dia, dia boleh bertindak dengan apa saja bentuk tindakan. Sanggupkah? Tentu tak sanggup. Tapi disebabkan oleh akidah yang lemah, kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan semakin hari semakin lemah, menyebabkan kita mudah melakukan maksiat. Pegawai pencegah maksiat pun boleh buat maksiat? Dia pegawai pencegah maksiat tapi boleh buat maksiat. Allah. Na'udzubillah lah. Minta Tuhan jauh lah. Kadang-kadang kita bercakap pasal kekeh yang macam ni. Yalah, kita bercakap tentang orang. Orang yang lain yang buat maksiat, pelaku maksiat. Tapi bila maksiat depan mata kita, kadang-kadang kita pun boleh jadi terjebak dengan sebagai pelaku maksiat. Nabi Yusuf. bila diajak melakukan maksiat, dia enggan. Kemudian dia difitnah dan dia diuji oleh Tuhan dengan ujian yang berat, masuk penjara buat sekian lama. Kemudian Allah lepas, bebaskan dia daripada hukuman penjara dan kembali pulih, kembali ke pangkuan masyarakat dengan tugas yang sangat berat untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat. Dia juga diuji dengan ujian-ujian yang bermacam-macam. Itu Nabi Yusuf. Jadi kita nak cakap besar tak berani. Kita belum diuji. Nabi Yusuf dia kata apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni sentiasa mengajak kita buat benda jahat. Ha, itu nafsu lah. Nafsu makan, dah kenyang dah nak makan lagi. Hak yang tak boleh makan, anak tu yang nak makan sangat. Macam-macam lah ujian Tuhan. Jadi nafsu ni dia sentiasa mengajak kepada yang buruk, yang jahat. Kalau dah kenyang dah nak makan buat apa lagi, tak payah makan lah, bagi orang lain makan. Anda tengok di musim-musim haji di Mekah, di Arafah sendiri, masa ada di sana dulu, kita Tok Syekh ni, kira Tok Syekh lah, kita Tok Syekh ni bersidang, berbincang, cari jalan macam mana nak selesaikan masalah umat di Arafah tu. Di Arafah. Tapi mai waktu makan, dia serbu macam kan tak makan 2-3 hari tu. Walaupun Tok Syekh. Makan tak habis. Tinggal makanan berlamak-lamak. Bagi tumpah di atas saprah dia tu, lebih banyak, hak tumpah tu lebih banyak daripada hak yang dimakan. Anda duduk perhati tengok, manalah contoh yang terbaik kita nak buat contoh. Bila dah selesai semua, buka dinding. Orang ramai duduk tunggu di belakang dinding. Tak kira dah punya ramai. Dengan bekas nak ambil makanan tu lah, apa lah. Jadi bila buka dinding tu, dia serbu. Serbu, ambil yang makan di situ pun ada yang ambil. Anda tengok, anda rasa tak tergamak lah nak tengok orang sampai terang tu. Awak, kita tak boleh bagi ke hak elok-elok tu daripada awal dan jangka ni banyak makanan yang kita masak. Lepas tu masih berbaki, walaupun orang ambil apa begitu, orang makan, masih berbaki. Yang baki tu tak kira lah, kena pijaknya, kena tersepak debu, kena habis lah. Lepas tu mereka korek lubang parit. Behu main korek parit, lingkup masuk dalam tu. Sehari hari Arafah tu tiga kali makan. Pagi kita pergi tengah hari, dua kali makan. Tengah hari dan makan malam. Tu pun kena korek parit. Di Mina duduk tiga hari, penuh parit. Sehari pun boleh penuh parit lah. Anda tengok, ya Allah. Kita biasa susah, kita nampak membazir lah. Membazir ni ikhwan, saudara syaitan. Anas semalam bila Nir telefon, WhatsApp, tanya kepala kami masak ke tak. Kepala kami dia bagi kat ada 2 biji. Masak makan dah sebiji. Punya sedap makanlah. Makan anak beranak tak kira dah. Makan dia bawa balik peroleh. Makan. Ada sebiji lagi, kata bila nak makan tak tahu. Kaki tu masih duduk berbulu situ lah, tak proses tak apa-apa lagi. Buah dengan bulu-bulu dalam freezer. Bila WhatsApp semalam teringat lah. Ada satu biji kepala lagi. Kata ke rumah masak lah. Dia kata, okey, kita guna periuk tekanan tu, elektrik. Hari tu dia buat tekanan 45 minit. Biasa. Kata sekali ini ekstra. Anak kata tambah bagi jadi 60 minit. Daripada 45 minit jadi 60 minit. 15 minit tambah. Dia apa? Pui. Orang kena kata pui kan? Ha? Hancur. Tekanan tu kuat power. Dia lebih kuat power dia. Ana pegang gigi cabut habis. Pegang tang gigi tu, tang mulut dia tu, kocok, luruh. Ana gambar hak ana bagi nak tunjuk tu. Ha. Lebih pada tu lagi. Luruh tapi tak jadi ketui. Ha. Kata Allah, terlebih masa. Itulah kita kadang-kadang tamak kan. Nak bagi pui, nak bagi lembut sampai lebih lembut. Itu bagi kat ni rasa. Semalam apa? Sahur semalam rasa makan. Okey. Ana ketuk angkat tu luruh habis, ketuk sikit-sikit ya, keluar otak-otak keluar apa semua. Masya-Allah. Ha? Patut-patut lah. Tapi Ana suka makan sup kaki kambing. Kalau di Madinah, dia panggil magadim. Magadim tu kaki kambing yang dibuat sup lah. Dia lekang habis semua seni-seni ni. Luluk je lah. Tulang-tulang seni ni habis semua. Semuanya boleh dimakan. Tapi nak buatnya renyah lah. Nak kena nak lapah buang kulit dia tu dengan kuku tu. Ha. Buang kulit. Ha. Buang. Kaki tak buang. Kaki dengan bulu-bulu tu masuk dalam freezer. Dia berkerak pun pendek, panjang-panjang tu je. Dah. Kaki tu dia bagi panjang tu je. Panjang ni. Oh, selalu kaki tu satu sendi daripada lutut dia kan. Oh, daripada lutut dia tu okey lah. Tapi dia pergi panjang tu je. Dia bengkak pendek. Tapi sedap kaki. Siapa tak pernah rasalah makan. Kalau pergi Madinah tu ada kedai khas. Dia jual pasal sup kaki kambing. Oi, sedap. Satu puntung kaki tu kalau dah masak sup siap dah tu, RM5. Satu puntung. Biasanya orang makan, kalau kita minta tak abak satu dua kan, dia bagi dua. Anak bawa dia pergi umrah, dia tak makan kambing. Pi sana anak kata tak boleh mai sini nak makanlah, rasalah. Dia rasa dia punya pulun, tak berapa puntung kaki anak tak tahu. Nafsu ni memanglah apa pun nak lebih. Okey. Wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi wa mashi'atuhu tanfudhu la mashi'atan lil 'ibad illa ma sha'a lahum fa ma sha'a lahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Segala sesuatu itu berlaku sejajar dengan takdir. Makna mengikut kehendak takdir. Dan kehendaknya, masyiahnya, dan kehendaknya dilaksanakan. Para hamba tidak mempunyai kehendak kecuali apa yang telah dikehendakinya untuk mereka. Maka apa yang dia kehendak akan terjadi dan apa yang dia tidak kehendak tidak akan terjadi. Yang ni kita dah cakap daripada awal tadi lagi dah. Mengenai takdir ataupun ketetapan yang Allah tetapkan, dia ketetapan yang Allah takdir, yang Allah tetapkan berlaku sejak sebelum dunia ni, sebelum langit dunia diciptakan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, Allah saja yang maha mengetahui dengan maksud dia. Wal qalami wa ma yasturun, demi qalam dan apa yang dia tulis. Qalam ni makhluk ciptaan Tuhan untuk mencatat segala takdir ciptaan Tuhan. Sebelum kita diciptakan, kita sudah tertulis. Sebab tu Melayu, orang Melayu selalu kena sebut, tertulis di Lauh Mahfuz. Lauh tu papan, Mahfuz tu yang disimpan. Tapi kalau bahasa Arab pasar, bahasa Arab pasar di Mekah, di Madinah pun, kalau kita lauh tu maki. Lauh tu maki. Bahasa orang muda, bahasa pasar ni, kalau dia kata kita ya lauh, wahai papan batu. Mana hang tak kerti apa? Hang tak faham apa? Kadang-kadang peniaga-peniaga kedai ni bila dia letak harga barang tu mahal, kita minta kurang, dia kata kat kita ya lauh. Fi. Dia kata ya lauh, yamshi. Yamshi. Dia halau kita. Mana kita tak faham harga barang. Dia dah bagi harga murah dah, kita nak minta murah lagi. Kita minta kurang lagi. Dia halau kita dan dia kata kat kita, dia maki. Dia kata kat kita papan batu. Biasanya orang di Mekah lah, peniaga di Mekah ni dia kasar sikit. Kalau di Madinah pun ada juga yang kasar, tapi ada juga yang lembut. Lembut. Bahasa dia pun lembut. Tapi kalau di Mekah janganlah. Dia halau kita. Jadi Lauh Mahfuz maknanya tempat simpanan segala maklumat. Fi Lauhin Mahfuz dalam Quran Tuhan sebut. Jadi segala ketetapan yang Allah tetapkan, kalam yang akan mencatat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun Allahu a'lamu bi muradih, wa ma wal qalami wa ma yasturun, demi kalam dan apa yang dia tulis. Apa yang dia tulis. Kemudian bila terlaksananya apa-apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebelumnya dinamakan takdir ataupun qada dan qadar, yang telah ditetapkan akan terlaksana pada masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga takdir, yang dimaksudkan dengan takdir ialah apa-apa yang telah ditentukan pada masa berlakunya ketetapan asal. Berlaku perubahan semasa pelaksanaan, semasa terlaksananya sesuatu takdir itu tadi. Boleh berlaku perubahan. Umpamanya, kes janin dalam kandungan ibu, apabila genap 4 bulan 10 hari, Tuhan utuskan malaikatur rahim, malaikat rahim, malaikat yang kerjanya menentukan perkara-perkara yang berkaitan dengan janin dalam rahim ibu. Ada 4 perkara yang ditentukan pada ketika itu. Pada ketika kita usia kita 4 bulan 10 hari dalam rahim ibu kita, ditentukan 4 perkara. Bila kita nak mati, berapa banyak makanan yang kita akan makan, celaka ataupun bahagianya kita, 4 benda. Begitu juga dalam hadis yang lain ada disebut berkenaan dengan implikasi memutuskan hubungan rahim. Bagi orang yang bertindak liar memutuskan hubungan rahim, anak dengan ibu, bapa, adik-beradik yang terdekat, dia bertindak liar sehingga menyebabkan hubungan rahim antara mereka terputus. Ini juga ada ketetapan baru yang Allah tentukan kepada mereka-mereka yang berkenaan, yang terlibat dalam amalan memutuskan rahim, hubungan rahim antara kita, sesama kita. Kemudian derhaka kepada ibu bapa. Kes derhaka kepada ibu, kepada bapa juga akan berlaku takdir baru selain daripada takdir yang sedia ada yang telah ditetapkan dan dicatat oleh qalam. Kalau yang dicatatkan oleh qalam itu dinamakan takdir asal. Dalam Quran Tuhan sebut yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah padam mana-mana takdir yang telah ditetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa yuthbit, dan Allah kekalkan yang mana yang Allah nak dikekalkan daripada takdir asal. Wa 'indahu ummul kitab, di sisi Allah catatan asal tetap terpelihara. Tetap terpelihara. Jadi kita kadang-kadang kita boleh belajar daripada ayat ini, apapun keputusan kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, elok dicatat. Kerana kita pelupa. Kita ni sangat pelupa. Dah buat keputusan yang baru, yang lama dah lupa dah. Padahal keputusan yang lama tu lebih tepat daripada keputusan yang terbaru barangkali. Ataupun sebaliknya. Jadi dengan cara mencatat setiap keputusan yang kita buat, dan kemudian apa nama, kalau berlaku perubahan, kita boleh tahu yang mana yang lebih tepat, lebih baik daripada yang kurang baik dan sebagainya. Syarah, ya'ni anna masyiatahu ta'ala wa iradatahu syamilatun, merangkumi likulli ma yaqa'u fi hadzal kauni min khairin aw syarrin wa hudan wa dalalah wa hudan wa dalalah wa hudan wa min khairin aw syarrin wa hudan wa dalalah, ada waw situ tu. Wal ayatud dalatu ala dhalika kathiratun ma'rufatun yumkinu muraja'atuha fi syarh wa ghairihi. Maknanya masyiah dan iradah Allah itu merangkumi tiap suatu yang berlaku dalam dunia, daripada benda yang baik maupun yang buruk, yang jahat, yang bertunjuk, yang melalui petunjuk, yang menyesatkan, semuanya tidak terlepas daripada masyiah dan iradah Allah. Manakala ayat yang menunjukkan kepada kenyataan ini banyak dan dikenali dan boleh kita semak dalam syarah dan lain-lainnya. Wal maqsudu bihadhihi al-faqrati ar-raddu 'ala al-mu'tazilah annafina li'umumi masyiatihi ta'ala. Kenyataan di atas ini bermaksud menolak ataupun untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Mu'tazilah yang menafikan umum masyiah kehendak Allah Ta'ala. Sebab Mu'tazilah mengecualikan kehendak makhluk yang dia sendiri buat pilihan dan dia sendiri melakukan tanpa pengetahuan, tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini salah. Lakin yajibu an yu'lama annahu la yalzamu min dhalika anna Allah Ta'ala yuhibbu kullama yaqa'u فالحب غير الإرادة وإلا كان لا فرق عند الله تعالى بين الطائع والعاصي وهذا ما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة الوجود من أن كلا من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته. Maksudnya adalah bahwa kehendak dan keinginan Allah mencakupi segala apa yang terjadi di muka bumi ini, sama ada ia perkara baik atau buruk, hidayah atau kesesatan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan hal ini dan kesemuanya ma'ruf. Makna boleh dikenali. Anda boleh merujuknya sendiri di kitab-kitab syarah dan selainnya. Perenggan Matan 23 ini bertujuan membantah golongan Mu'tazilah yang menafikan keumuman kehendak Allah. Tetapi perlu diingatkan bahawa tidak semestinya Allah suka dengan setiap perkara yang berlaku. Kesukaan bukanlah kehendak. Jika demikian, maka tidak ada bezanya antara orang yang taat dan pelaku maksiat di sisi Allah. Perkara seperti inilah yang dihebahkan oleh ketua-ketua golongan Wahdatul Wujud. Orang yang taat atau pelaku maksiat, keduanya adalah orang yang mengikuti kehendak iradah Allah. Yang ni nak cerita, golongan Wahdatul Wujud ini, mereka gunakan falsafah ataupun kaedah yang merujuk kepada pendekatan falsafah. Adanya kita, tanda adanya Tuhan. Adanya Tuhan menyebabkan kita ni ada. Kuna pi kuna mai, patah balik benda yang sama. Dia konsep satu ada, satu wujud. Adanya kita menjadi tanda adanya Tuhan. Okeylah tu. Adanya Tuhan menyebabkan kita ni ada. Kerana kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita sekali dengar rasa bengong sikit. Baca 2-3 kali lagi bengong. Dia konsep wahdatul wujud dia panggil. Wahdatul wujud tu dia akhirnya bila teori yang semacam tu kita pusing lagi laju dia jadi aku Tuhan. Dia mengaku kata diri dia tu Tuhan. Sebab kita tanda adanya Tuhan. Kita tanda adanya Tuhan. Tuhan menyebabkan kita ni ada. Dia pusing benda yang sama. Pusing benda yang sama. Dia dalam kaedah sains ni, bila kita roda pusingan tadi kalau lambat, dia boleh nampak semua setiap satu, nampak boleh nampak dengan jelas. Tapi bila kita laju sikit, mula tak apa nak nampak. Laju sangat, tak nampak apa langsung dah. Tak nampak apa langsung dah. Jadi, dia boleh pergi kepada natijah akhirnya ialah nak mengaku diri dia tu Tuhan. Diri dia Tuhan. Sebab Tuhan menyebab dia ada, kita ada. Kita bukti kata Tuhan tu ada. Jadi kewujudan Tuhan, kewujudan kita ni sama. Mana boleh nak kata tak boleh. Kewujudan Tuhan lain daripada kewujudan kita. Kewujudan kita lain daripada kewujudan Tuhan. Mana boleh disamakan? Tak mungkin. Itu maksudnya. Sebab itulah dikatakan, kalau dah sampai disamakan orang yang taat dengan orang yang melakukan maksiat, ini sudah salah. Konsep tu sudah salah. Begitu juga kita tak boleh kata setiap yang Allah kehendaki dia suka. Ada kehendak Allah yang Tuhan suka dan ada kehendak Allah yang Tuhan tak suka. Tuhan cipta Abu Bakar, akhirnya dia jadi seorang mukmin yang kuat imannya kepada Allah dan Rasul, dia Tuhan suka. Tuhan cipta Abu Jahal, Abu Lahab dengan kekufuran mereka, Allah tak suka. Sebab dalam Quran Tuhan sebut wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tak reda, tak suka kepada hamba kita menjadi kekufuran, menjadi kafir. Tuhan tak suka. Sebab tu dijanjikan dengan balasan buruk kepada mereka-mereka yang kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Wa mazhabu salaf wal fuqaha'i wa aktsaril musbitin lil qadar. Sedangkan mazhab salaf, fuqaha dan kebanyakan ulama daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah dan selain mereka yang menetapkan iradah bagi Allah min ahli sunnah wa ghairihim ala tafriq bainal irada wal mahabbah wa ila dhalika ashara sahib qasidatin bad'ul amali biqawlihi muridul khairi wa syarril qabih walakin laysa yarda bil mihali. Mereka membezakan kehendak, iradah dan kesukaan mahabbah seperti mana yang diisyaratkan oleh pemilik qasidah bad'ul amali. Katanya Allah menghendaki kebaikan dan keburukan, tetapi dia tidak reda dengan keburukan. Allah tak reda dengan keburukan, walaupun Tuhan nak juga berlakunya keburukan. Bolehkah itu? Tak penina? Okey. Tuhan boleh kehendak tapi dia tak suka. Ataupun dia kehendak, dia suka. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قالت القدرية هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك فيكون ما لم يشأ ويشاء ما لم يكن. Berkata شيخ الإسلام ابن تيمية, kemudian golongan Qadariyah, ini Qadariyah, Jabariyah, kita akan berjumpalah istilah-istilah yang semacam ni dalam perbahasan para ahli sunnah, para ulama ahli sunnah wal jamaah mengenai hal ini. Allah tidak mencintai kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Setakat itu betul. Allah tidak menginginkan kesemua itu. Oleh itu terjadilah perkara yang tidak dikehendakinya dan apa yang dia kehendak tidak terjadi. Ketetapan Tuhan terbagi kepada sama ada Tuhan suka ataupun Tuhan tak suka. Kalau kita kata Tuhan tu suka kepada perkara yang baik, tapi dia tak suka kepada yang buruk. Habis yang buruk berlaku macam mana? Di luar kehendak Tuhan? Tak. Itu salah. Dia juga tertakluk di bawah kehendak Tuhan dengan syarat-syarat yang telah kita jelaskan tadi, di mana iman Abu Bakar dengan kekufuran Abu Lahab dan Abu Jahal menjelaskan di antara yang Tuhan suka dengan yang Tuhan tak suka, kedua-duanya masih tertakluk kepada kehendak kauniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kehendak syar'iyah yang beriman dijanji dengan balasan baik, yang tidak beriman dinyanyikan dengan balasan buruk kerana mereka telah memenuhi syarat-syarat yang berkenaan. Mereka hidup di zaman kebangkitan para anbiya, para rasul, menyampaikan ajaran Allah kepada mereka. Siapa yang taat, dia berhak mendapat ganjaran baik. Siapa yang ingkar, berhak mendapatkan ganjaran buruk kerana dia ingkar. Dia juga ada akal, bukan orang gila. Orang gila tidak ada taklif. Orang yang sioman, yang ada akal, yang baik, cukup umur taklif dia 15 ke atas, ataupun setelah dia menjadi insan yang mukallaf, dia layak untuk mendapat hak sepenuhnya, sama ada untuk melakukan perkara yang baik kerana taat kepada Allah, melakukan perkara buruk kerana derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua-duanya berhak mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Itu pun kata setengah ulama, Tuhan tu sangat bermurah hati dengan kita. Kita buat perkara baik satu, dijanjikan dengan sekurang-kurangnya ganjaran 10 kali ganda. Sekurang-kurangnya sehingga kepada 700 kali ganda, dan sehingga kepada seberapa banyak kali ganda yang Allah kehendaki kepada mereka yang Allah kehendaki. Sebaliknya, bila kita buat benda maksiat, benda yang jahat, satu kali buat maksiat, satu balasan dijanjikan. Ini limpah kurnia Allah kepada mereka yang Allah kehendaki. termasuk orang buat jahat sekalipun, dia hanya diberi balasan satu setimpal dengan apa yang dia lakukan dengan jumlah yang sama. Itu kata, kalau kita tak kenal Tuhan, tak kenal hukum hakam Tuhan, tak kenal syariat Tuhan, maka kita boleh terdedah kepada macam-macam benda. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kenal syariat Tuhan, kenal ajaran agama yang Tuhan nak, hak mana yang Tuhan suka, hak mana yang Tuhan tak suka, akhirnya kita terselamat. Wa qalat ta'ifatun min al-musbitah ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Berkata satu golongan, satu puak lainan pula dari kalangan yang mensabitkan qadar, ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, apa yang dia tak kehendaki tidak akan terjadi. Wa idzan qad arada al-kufra wal fusuq wal 'isyan wa lam yuridhu dinan aw aradahu min al-kafir wa lam yuridhu min al-mu'min fa huwa bidzalika yuhibbul kufra wal fusuq wal 'isyan wa la yuhibbuhu dinan wa yuhibbuhu min al-kafiri wa la yuhibbuhu min al-mu'min. Inilah kesimpulannya, dikata sesungguhnya oleh yang demikian, jika Allah inginkan kekufuran, kepasikan dan kemaksiatan, tetapi dia tidak menginginkannya dari sudut agama. Allah tak suka. Itu syariat. Atau Allah hanya menginginkannya bagi orang kafir dan tidak menginginkannya terjadi kepada seorang mukmin. Tuhan nak bagi kekufuran kepada orang kafir. Tuhan nak bagi keimanan kepada orang mukmin. Dengan demikian, Allah menyukai kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, tetapi Allah tidak menyukainya dari sudut agama, dan Allah menyukai semua itu daripada orang kafir dan tidak menyukainya jika hal tersebut dilakukan oleh orang mukmin. Dia agak kalut sikit. Agak kalut sikit. Senang kita bercakap yang Tuhan suka lain daripada yang Tuhan kehendak. Yang Tuhan suka kerja-kerja taat. Yang Tuhan tak suka kerja-kerja kekufuran, maksiat, kekufuran. Jadi mudah. Yang mukmin Tuhan sayang, kafir Tuhan benci. Itu senangnya. Dia nak cerita hak tu je, tapi dia kalut sikit. Wa kilal qawlaini khata'un mukhalifun lil kitabi was sunnah wa ijma' salafil ummah wa immatiha fa innahum muttafiqun ala annahu ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa annahu la yakunu syai'un illa bimasyiatihi wa majmu'uhu ala annahu la yuhibbul fasad wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa annal kufar yubayyituna ma la yarda min al-qawl yahdi man yasha' wa ya'simu wa yu'afi fadlan wa yudhillu man yasha' wa yakhzulu wa yabtali adlan. Inilah apa yang kita bincang setakat ini berkaitan dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, merangkumi iradah, masyiah dan juga hub Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang Tuhan tak suka kepada apa-apa yang berlaku kepada para makhluk yang menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangan yang paling tepat ialah pandangan yang bersesuaian dengan kitab sunnah dan ijma' salafil ummah. Manakala yang menyalahi kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad dan ijma' salafil ummah, maka itu perlu dihindarkan. Sebab itulah timbulnya kenyataan-kenyataan seperti mana Allah tak suka kepada benda yang keburukan dan Allah tidak reda kepada hamba-Nya kekufuran, manakala kekufuran pula orang kafir pula yubayyituna ma la yarda min al-qaul, mereka merancangkan kata-kata yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha, Allah bagi hidayat kepada mereka yang Allah kehendaki. Wa ya'simu wa yu'afi fadlan, Allah pelihara dan Allah jaga, itu kelebihan dia. Dan wa yudhillu man yasha, Allah menyesatkan mereka yang Allah kehendaki. Wa yakhzulu wa yabtali adlan, Allah hina dan Allah uji, itu sebagai satu keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang berkenaan. Barangkali setakat itulah kuliah kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi dengan tajuk-tajuk yang lain seterusnya. Wallahu a'lam bis-shawab.